Yaitu yang pertama datangnya dari saudara Ahmad dari Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya dan teman-teman ketika hari Jumat berada di tengah-tengah laut. Kami hanya ada 5 orang dan satu orang bisa menjadi khatib, jadi 6 orang. Yang kami tanyakan, bolehkah kami sholat Jumat sah atau tidak? Jawabannya adalah, jika Anda berada di tempat yang jauh di tengah laut, jauh dari perkampungan Anda, melebihi daripada jarak 90 km. Dan apa tujuan Anda jauh? Karena kalau orang berlayar kan tujuannya adalah jauh sekali. Intinya, selagi Anda sudah pergi dengan tujuan melebihi dari 90 km kurang lebihnya, sebagian mengatakan 84. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda sudah meninggalkan kampung halaman Anda sebelum subuh tiba, maka ketahuilah Anda sudah tidak wajib lagi melakukan sholat Jumat. Anda melakukan sholat duhur saja berjamaah di atas perahu. Baik, kalau saya ingin melakukan sholat Jumat bagaimana? Di atas kendaraan, di atas perahu, bagaimana? Selagi tidak wajib, ya sudah dalam mazhab Imam Syafi'i tidak wajib. Kalau ingin melakukan sholat Jumat, Anda bolehlah, mungkin ada yang sambil latihan jadi khutbah, khatib, dan sebagainya. Anda tidak bisa ikut mazhab Imam Syafi'i. Anda harus berubah dengan mazhabnya Imam Abu Hanifah misalnya. Yang tidak harus sampai 40. Atau qaul qadim dalam mazhab Imam Syafi'i. Atau mazhab Imam Abu Hanifah. Atau mazhab Malik 12. Tadi berapa? Cuma 6 orang. Hah? 6 orang ikut mazhab Abu Hanifah. Yang satu jadi khatib. Yang kemudian jadi imam. Tapi setelah itu Anda tetap melakukan sholat duhur untuk ihtiyat menjaga. Anda ingin belajar Jumatan saja barangkali untuk melatih kebiasaan Jumat, bagus. Tapi Islam itu mudah. Jangan sampai membebankan kepada orang dengan dua kewajiban. Kalau sudah Jumat, ya sudah selesai. Atau duhur saja, selesai. Jangan sampai sudah melakukan sholat Jumat, tapi setelah itu harus melakukan sholat duhur lagi. Ini zalim. Tanpa ada sebab misalnya. Jadi kami sampaikan kepada yang bertanya, Anda tidak wajib sholat Jumat. Selagi tidak wajib sholat Jumat, ya sudah. Dan jika Anda ingin melakukan sholat Jumat, tetap tidak sah karena jumlah Anda tidak cukup dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak cukup, tidak dianggap. Anda tetap harus melakukan sholat duhur. Kecuali jika Anda harus berpindah dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Nah, Anda ini, kalau Anda ingin cari solusi, dari omongan kami sudah mengerti solusinya. Tinggal sholat duhur saja. Tapi kalau Anda ingin coba-coba, ya silahkan coba-coba. Sholat Jumat, habis itu setelah itu sholat duhur. Anda coba-coba. Tapi kalau Anda tanya hukum dan Anda ingin cari solusi, Anda tidak usah melakukan sholat Jumat karena Anda di perjalanan yang jauh. Tujuan Anda melebihi daripada 80 km. Dan Anda sudah meninggalkan tempat tersebut, dan sudah terbukti misalnya Anda sebelum subuh sudah keluar. Kalau seandainya ada di antara Anda yang subuh belum keluar, maka nanti selain mazhab Imam Syafi'i juga memperkenankan untuk meninggalkan Jumat. Artinya apa? Apalagi Anda di padang di lautan yang tidak ada masjid di sana. Tidak ada orang lagi di sana. Mau di mana? Anda cukup melakukan sholat duhur saja. Ini kemudahan dalam syariat. Wallahu a'lam bissawab.